الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد أهدين عزكم الله masih pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian dalailu nubuwah ayatu nubuwah atau a'lamun nubuwah biasa disebut dengan mu'jizah. Yang pertama yang disebutkan tadi ialah khatamun nubuwah, khatam tanda kenabian dalam bentuk daging tumbuh di belakang punggung Rasul alaihissalatu wassalam di antara dua pundaknya sebesar telur burung. Di antara tanda-tanda kenabian beliau pada masa hidupnya yang ditunjukkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin Quraisy ketika itu ialah insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Disebutkan dalam risalah ini di hadis yang ke-35 An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala in syaqqal qamaru ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam syiqqataini fa qala an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ishadu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, bulan telah terbelah pada masa Nabi alaihi salatu wasalam syiqqataini, terbelah menjadi dua. Maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada musyrikin Quraisy, ishadu, saksikanlah, supaya mereka menyaksikan langsung tanda kenabian beliau dengan terbelahnya bulan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Peristiwa terbelahnya bulan itu ketika Rasul alaihi salatu wasalam masih di Mekah. Itu pun dengan permintaan orang-orang Mekah dari kalangan musyrikin Quraisy. Mereka ingin ditunjukkan tanda kenabian beliau. Kepingin beriman tapi dengan syarat ditunjukkan tanda-tanda kenabian Rasul, yang dengan itu mereka percaya beliau sebagai seorang nabi. Disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya, anna ahla makkata sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayah. Orang-orang Makkah dari kalangan musyrikin Quraisy, mereka meminta Rasul alaihi salatu wasalam menunjukkan kepada mereka satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Katanya Anas, fa'arahum insyiqaqal qamar. Maka Rasul memperlihatkan kepada mereka peristiwa terbelahnya bulan. Dan itu terjadi. Dipastikan terjadi. Yang pertama dengan nas ayat di Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan yang dikuatkan dengan hadis yang lain, hadis hasan li ghairihi, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh At-Tahawi dalam bukunya Mushkilul Athar. Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, in syaqqal qamar wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bulan itu betul-betul telah terbelah. Dan kami waktu itu bersama dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yani yang menyaksikan bukan hanya kaum musyrikin, tapi yang menyaksikan juga para sahabat yang ada ketika itu. Mereka semua menyaksikan terbelahnya bulan. Dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dari sahabat Jubair ibn Mut'im, yang dulu sebagai tokoh musyrikin yang masuk Islam setelah itu. Katanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan peristiwa itu, insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasara firqatain. Bulan telah terbelah pada masa Rasulullah alaihi salatu wasallam, bulan itu menjadi dua belah, dua sisi. Firqatun ala hadzal jabal wa firqatun ala hadzal jabal. Satu bagian di gunung sebelah ini, bagian yang kedua di gunung sebelahnya lagi. Jadi bukan semata-mata terbelah dua kemudian menyatu kembali. Terpisah. Satu bagian, satu belahan di sebuah gunung sebelah sana, belahan yang lainnya di belah gunung sebelah sana. Kata Jibril bin Mut'im, faqalu musyrikin Quraisy rempak mengatakan, saharana Muhammad. Ini Muhammad menyihir kami. Mata kami disihir sama Muhammad. Itu awalnya sihir ini. Sihir ini. Faqalu. Tapi mengatakan lagi. Inkana saharana fa'innahu la yastati' ayyasharan nasa kullahu. Jadi, kalaupun Muhammad bisa nyihir kita, gak mungkin dia mampu menyihir semua orang. Saya paham ya. Kalaupun seandainya sihir, satu dua orang yang terkena sihir. Sehingga menyaksikan bulan terbelah menjadi dua. Tapi gak mungkin bisa menyihir semua orang. Buktinya semua kita menyaksikan. Bahkan juga para sahabat menyaksikan. Bahkan Rasul juga menyaksikan. Ini hadis hasan. Dan juga dikatakan sahih li ghairihi dikarenakan banyak penguat-penguat. Artinya karena fitna azakumullah. Satu, peristiwa terbelahnya bulan betul-betul terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Dua, itu merupakan keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiga, itu sebagai ayatun min ayatin nubuwah. Satu bukti dari bukti-bukti kenabian Rasulullah alaihi wasallam yang tidak dipungkiri. Empat, kaum musyrikin ketika itu tidak bisa mengingkari tanda kenabiannya satu itu. Mereka mau ingkar, disihir, disihir. Terus ngomong sendiri, enggak mungkin nyihir semuanya. Artinya mereka yakin, betul, terbelah bulan, betul demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, mereka juga bertanya kepada rombongan dagang yang datang ke kota Quraisy. Pada malam ini, saat demikian-demikian, apa kamu menyaksikan bulan terbelah? Ya, kami menyaksikan bulan terbelah. Artinya disaksikan dari semua pihak yang ada ketika itu. Memperkokoh iman. Semakin kokoh, semakin kuat iman mereka. Yakin, siyakin-yakinnya, ini Rasulullah. Ini Nabiullah. Bukan Nabi palsu. Tapi bagi mereka yang kafir, yang hati yang tertutup, ini semua sebagai madarat bagi mereka, sebagai bumerang bagi mereka. Bukan semakin beriman, tapi semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam. Alasannya macam-macam. Yang tidak puas lah kalau cuma satu, kepingin yang lainnya. Ada yang tidak percaya lah, ada yang mengatakan sihir lah, ada yang mengatakan apalah, itulah. Intinya, tidak bakal beriman. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bi mu'minin. Itu pernyataan kaum musyrikin pada zaman Nabi Allah Musa. Ayat apapun yang kamu bawakan kepada kami supaya kamu menyihir kami dengan itu, kami tidak akan beriman kepada kamu. Barakallah. Dan peristiwa itu hanya satu kali terjadi. Hanya di zaman Rasul alaihi salatu wassalam saja. Setelah itu tidak akan ada seorang pun yang mampu membelahnya. Dikarenakan yang membelahnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kalau seandainya ada orang yang mengaku melihat bulan terbelah di tahun 2013 ini, fa'lam annahu dajjal. Ketahuilah dia seorang pendusta, kadzab, dajjal, yakinilah dia tukang sihir yang menyihir mata kamu melihat bulan terbelah dua. Satu di dekat sungai Serayu, satu lagi dekat sungai mana lagi gitu ya. Satu di bukit mana gitu. Terbelah dua, terbelah dua. Saya lihat bulan terbelah, bulan terbelah. Yang lainnya bengong. Di bulan terbelah, siang hari kok bulan terbelah. Disihir ya, Fanya. Hanya sekali kejadian. Itu hanya di zamannya Rasulullah alaihi salatu. Namir. Ini dua tanda. Yang pertama terkait dengan pribadinya beliau, fisiknya beliau, khatamun nubuwah. Yang kedua terkait dengan peristiwa di zaman Rasul alaihi salatu wasalam. Di antaranya insyiqaqul qamar. Di antara tanda-tanda kenabian yang lainnya ialah ikhbaruhu bil umuril mustaqbilah wa waqa'at kama akhbar. Di antara tanda-tanda kenabian beliau yang lainnya ialah beliau memberitakan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa akan datang. Barakallahu fikum. Dan terjadi seperti yang beliau beritakan. Barakallahu. Ini disebutkan dalam pembahasan Asyratus Sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang kecil. Tanda-tanda kiamat yang besar. Dan sangat banyak sekali. Dan hampir seluruhnya terjadi seperti yang diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Itu disebutkan sama Syekh Mukhlis bin Hadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad min dalailin nubuwah, termasuk tanda-tanda kenabian beliau ialah al-ikhbar bi umurin mustaqbalah, memberitakan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, dari mulai setelah wafatnya Rasul sampai akhir zaman nanti, sampai peristiwa besar sebelum datangnya kiamat. Juga termasuk tanda-tanda kenabian, barakallahu fikum, ialah ikhbaruhu bil umuril madiyah. Berita Rasul alaihi salatu wassalam tentang berita-berita masa lalu. Min qasasil anbiya'i wal mursalin. Tentang kisah-kisah nabi, kisah-kisah para nabi dan para rasul. Itu juga termasuk dalailun nubuwah. Dikarenakan tidak mungkin itu semuanya tercapai melainkan dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul tidak menyaksikan langsung peristiwa masa lalu. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam bisa memberitakannya dengan detail, dengan rinci, itu pertanda Allah berikan wahyu kepada beliau dan beliau menyampaikannya kepada umat. Juga terkait dengan bukti-bukti kenabian yang lain, beliau menjelaskan kepada kita, memberitakan kepada kita sejarah terciptanya bumi dan terciptanya bumi dunia ini. Disebut dengan Bad'ul Khalq. Peristiwa permulaan terciptanya bumi. Penciptaan langit, penciptaan bumi dan segala macamnya. Itu semuanya termasuk tanda-tanda kenabian. Tidak mungkin ada seseorang yang mampu memberitakan hal-hal yang semacam itu dalam keadaan tidak pernah menyaksikannya. Kecuali seorang nabi yang betul-betul mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya lagi. Di antara tanda-tanda kenabian ialah adanya karomah wali. Adanya karomah-karomah kejadian luar biasa yang dialami oleh adba'un nabi, para pengikut nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dari kalangan kaum mukminin, dari kalangan para aulia Allah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk tanda kenabian dari sisi karomah yang menimpa wali tadi, dikarenakan dia iman kepada Rasul, dikarenakan dia ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dikarenakan dia mengamalkan sunnah, dikarenakan dia mengamalkan agama yang mulia ini, sehingga karomah wali merupakan dalailun nubuwah. Perlu dipahami ikhwan fillah azzakumullah, kejadian yang luar biasa yang menimpa selain nabi itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan karomah. Ini tergantung siapa yang mengalaminya. Kalau kejadian yang luar biasa itu dialami oleh orang yang soleh, dikenal sunnahnya, dikenal orang yang mengikuti sunnah, mengagungkan sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, taat ibadahnya, ikhlas ibadahnya, bertauhid kepada Allah, mukmin, tandanya itu karomah. Tetapi kalau kejadian yang luar biasa itu terjadi pada orang-orang yang fasik, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah beramal soleh, berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, dan segala macamnya, itu disebut dengan sihir. Disebut dengan sihir. Apalagi menggunakan, jelas menggunakan bantuan-bantuan makhluk halus, supranatural. Karoma itu terjadi murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sang wali, seorang mukmin yang mengalaminya tidak pernah mempelajari karoma. Tidak ada bab dirasatul karoma, belajar ilmu karoma supaya dapat karoma kejadian yang luar biasa, tidak ada. Tidak mungkin dipelajari. Dan mukmin tadi yang mengalami karoma tidak bakal mungkin bisa mengulang lagi karoma tadi dengan sendiri. Dikarenakan karomah itu murni mauhibah minallah, murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, fungsinya untuk memuliakan hamba tadi, dan yang kedua untuk mengokohkan iman hamba tadi. Adapun sihir dipelajari, ada ilmu sihir, ada buku-buku sihir, ada mantra-mantra sihir, ada jimat-jimat sihir, ada jampi-jampi sihir, ada wirid-wirid semacam itu. Dan mereka bisa mengulang-ulang kembali peristiwa yang luar biasa itu, bahkan diadakan pertunjukan terus. Ya, itu sihir. Itu sihir. Barakallahu fiik. Ini yang membedakan antara karomah dan sihir. Barakallahu fiik. Oleh karena itulah, sebagian salaf kita pernah menyatakan, kalau kamu menyaksikan, melihat ada seseorang yang bisa yamsi alal ma, bisa berjalan di atas air, tak tenggelam, maka kamu jangan percayai dia hingga kamu sesuai sunnah. Itu sebagai tanda-tanda kenabian Rasul. Keterkaitannya dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada karomah karena dia mengamalkan sunnah. Ada karomah dikarenakan dia ittiba'us sunnah. Dikarenakan ada karomah, dikarenakan dia beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini akan kita bahas secara khusus pada bab-bab yang berikutnya, bab khusus tentang karomah wali. Itu perlu dibahas lebih panjang, lebih lebar. Barakallahu fiik. Nah, termasuk tanda kenabian ialah ru'ya al-mu'min, mimpi baik yang dilihat oleh seorang mukmin. Satu bagian dari sekian bagian kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ini beberapa ringkasan poin-poin penting terkait dengan masalah dalilun min dalailin nubuwah. Yang pertama, yang ada di badannya Rasul, khatam. Yang kedua, terkait peristiwa-peristiwa yang mengagumkan, yang di luar kebiasaan di zamannya Rasul, di antaranya terbelahnya bulan, memancarkan air dari sela-sela tangannya Rasul, makanan banyak dimakan tidak habis-habis, gitu ya, barokah, barokahnya Rasul, barokahnya makanan, barokahnya kurma dan segala macamnya, barakalohik. Kemudian peristiwa-peristiwa yang beliau khabarkan di masa akan datang, peristiwa-peristiwa masa lalu, kisah-kisah para anbiya wal mursalin, kisah-kisah penciptaan makhluk dari mulai awal segala macamnya. Barakallahu fikum. Karomah-karomah para wali, mimpi-mimpi seorang mukmin, itu semuanya barakallahu fikum adalah tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan tanda kenabian Rasul yang abadi, yang tidak mungkin diingkari, yang terus ada sampai saat ini ialah Al-Qur'anul Karim. Ini tanda nubuah kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang nyata, yang bisa kita pelajari, yang dengan itu kita meyakini kebenaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Hadza wa dan barang siapa yang mengaku sebagai nabi atau mengaku sebagai rasul setelah wafatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia dikatakan dajjal, kadzab, kafir dengan kesepakatan para ulama. Dan itu juga termasuk tanda kenabian, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan di akhir zaman nanti akan muncul dajjaluna kadzabun salatsun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Ada 30 dajjal, 30 kadzab, semuanya mengaku sebagai nabi. Dan terjadi sebagaimana dikhabarkan Rasul alaihi salatu wassalam, munculnya nabi-nabi palsu. Allahumma musta'an. Nah, ikhwan, selebihnya dibaca kitab yang membahas masalah itu, cukup banyak buku-buku para ulama dengan judul Dalailun Nubuwah. Namun kitab yang paling ringkas dan sahih semua riwayatnya yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dengan judul As-Sahihul Musnad min Dalailun Nubuwah. Itu yang saya bawa. Barakallah. Semakin dibaca, semakin mengokohkan iman kita insyaallah. Masyaallah. Tanya-tanya wanita. Dari mana kita kayak gini? Apakah Syekh Muhammad Al-Imam Ma'far Yaman adalah ulama ahlu sunnah? Iya. Naam. 100% iya. Barakallah. Salah seorang imam besar dari Yaman. Salah seorang murid seniornya Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Sudah memiliki markiz di masa hidupnya Syekh Muqbil bin Hadi. Dan pada masa itu termasuk markiz kedua terbesar setelah markiznya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Dan sampai sekarang masih sebagaimana dahulu, bahkan lebih besar lagi markiznya. Lebih banyak lagi muridnya. Bahkan sekarang termasuk Masyaikhul Kibar di Yaman. Ma'ruf ya sih. Ma'ruf para keluarga. Ada Syekhul Imam. Mengingat beliau menulis kitab Al-Ibanah, syarat dengan pemahaman Murji'ah. Kitab tersebut menurut para ulama Sunni, semisal Syekh Rafiq, kitab yang sesat dan dilarang membacanya. Dari mana antum khabar semacam ini? Dari mana khabar semacam ini? Itu tidak benar. Betul, memang ada beberapa perkara yang diluruskan oleh para masyayikh, diminta untuk kemudian ditakdil, diluruskan kembali. Tapi secara global bagus, tidak ada pengetahuan saya seorang imam pun dari kalangan ulama ahlus sunnah sekarang ini yang mengatakan demikian. Barakallah. Bahkan buku ini dibaca oleh Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin bin Abad Al-Badr hafizahullah, salah seorang imam besar, ulama besar masa kini yang ada di kota Madinah. Itu antum lihat di cetakan yang kedua, buku Al-Ibana. Cetakan kedua, buku Al-Ibana. Barakallah. Nah. Masa katakan, dari mana khabar semacam ini? Khabar-khabar semacam ini yang menyudutkan para ulama usunnah itu umumnya datang dari orang-orang yang enggak beres. Fi qalbihi marad, di hatinya ada penyakit penyimpang. Naam. Barakallahu. Pertanyaannya kok sih macam-macam ya Pak? Ini pembahasan masalah kematian. Baik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menyebarkan salam. Kenapa dikatakan asatidzah? Ada yang tidak mengucapkan salam terlebih dahulu ketika awal mukadimah maupun di akhir ceramahnya. Iya, dikarenakan yang sunnah barakallahu fikum di dalam bab muhadharah, dalam menyampaikan ceramah-ceramah dan mau'izah, Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk memulainya dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah. Barakallahu. Tadi paham ya? hadza. Ya, bagi mereka yang tidak mengucapkan salam terlebih dahulu dan langsung memulai innal hamdalillah, itu dilarang. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda pernah tahu riwayat ketika Rasul mau'idhah hasanah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu lagi-lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi-lagi. Terus innalhamdulillah. Pernah ada ya? Hah? Satu riwayat yang menerangkan bab ini memulainya dengan innalhamdulillah. Khutbatul hajj. Barakallah. Sebagian mereka memulai dengan salam, biasanya di kalangan orang-orang yang awam, yang banyak mengerti tentang masalah lain, supaya nggak menimbulkan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana cara membantah atau menasihati seorang wanita yang mengaku didatangi malaikat Jibril mendapatkan perintah ini dari itu, tapi enggak mengaku sebagai nabi? Ya itu suruh tobat. Suruh tobat. Kalau enggak tobat urusannya panjang. Tahu dari mana itu malaikat Jibril? Apa pernah lihat sebelumnya? Apa tahu ciri-cirinya? Hah? Jangan-jangan Mas Jibril. Nah iya, jangan-jangan seorang laki-laki ngaku namanya Jibril, di perintah ini, perintah itu. Allah nah, semacam ini perkara yang wow deh. Lalu jangan risau dan jangan gelisah, sangat nyata-nyata sesatnya gitu loh. Jangan, oh, jangan-jangan benar, jangan. Oh jangan-jangan benar, jangan-jangan tidak benar, yakin salah. Barakallah itu. Nah, banyak lah yang sedang baru sebut katanya melahirkan Imam Mahdi juga begitu. Ini semuanya Allah Taala. Orangnya ima majnunah, mungkin dia orangnya senewa stres, depresi, atau sensasi mencari kemasyhuran supaya dikenal, atau orang yang menyimpang ya Allah. Masya Allah, Allah. Negeri kita tidak menerapkan hukum qisas seperti potong tangan, cambuk, rasali. Semua yang telah lewat berazam jangan mengulang lagi tindakan semacam itu. Tinggalkan komunitas habitat rusak semacam itu. Jangan menyebarkan keaiban-keaiban pribadi kepada siapapun, simpan dalam-dalam, simpan rapat-rapat dalam bingkai hati antum yang paling dalam, perbaiki perbuatan antum, jadilah orang yang soleh setelahnya. Sungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari kiamat nanti Allah tabaraka wa taala menerima taubatnya. Barakallahu. Air zam-zam di kota apa, Ustaz? Loh, air zam-zam di kota Mekah, di dalam komplek Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Barakallahu fikum. Sumur zam-zam di situ ya, di dekat dengan Ka'bah. Dekat Ka'bah, kemudian ada makom. Di belakangnya makom itu ada sumur zam-zam. Cuma sekarang sudah tertutup oleh keramik tahan panas yang dipasang oleh pemerintah Saudi. Di bawahnya itu ruangan-ruangan semuanya itu, barakallah, sumurnya ada di bawah. Yang pernah haji atau umroh tahun 90-an itu masih menyaksikan langsung sumur zam-zam. Malah bisa nyiduk langsung dari sumur zam-zam. Di situ, barakallah itu. Gitu ya. Cuman zam-zam sekarang, Masya Allah, diproduksi besar-besaran sehingga bisa ada di mana-mana. Dikirim ke Indonesia, Surabaya banyak promosi. Asli dari sana, dipak langsung. Dan sekarang di sana ya kan dibangun secara khusus oleh pemerintah Saudi gedung khusus untuk memproses dan pengepakan air zam-zam. Luar biasa. Di antara proyek besar Raja Abdullah sekarang ini. Jadi kalau nggak bisa sana, ya beli aja air zam-zam. Ya sama saja. Air zam-zam. Ada sebagian mengatakan itu enggak mantap. Khasiatnya itu kalau langsung dari sana. Padahal dia enggak paham, sudah melalui proses saluran sepanjang yang ada itu ketika dia minum di tempat zam-zam yang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tempat air. Itu enggak mencet dari sumur itu. Sudah diambil oleh pemerintah Saudi, sudah dikemas, sudah dimasukkan dalam tempat-tempat penyimpanan yang di dalam masjid itu. Di keran-keran itu semuanya menggunakan saluran. Enggak langsung dari sumurnya. Apa doai? Saya. Tapi ya kita Evan mereka. Kalau enggak minum langsung di sana enggak marem. Ya terserah. Enggak ada masalah ya. Barakallahu. Terserah. Yang sana sendiri. Masih pada pemahaman sendiri-sendiri. Tidak bakal. Tidak mungkin nyatu antara hak dan bin. Paham ya? Antum mau apa-apakan, mau dipaksa-paksakan. Tidak bakal bisa menyatu antara sunnah dan sururiyah. Tidak bakal bisa. Antara sunnah dan syiah. Tidak bakal bisa. Antara sunnah dan ikhwaniyah. Tidak bakal bisa. Sunnah dengan tablighiyah. Tidak bakal bisa. Dikarenakan tidak mungkin bersatu antara hak dan batil. Paham ya? Antum mau kerahkan seluruh tenaga antum. Antum mau pakai modal semua yang di muka bumi. Dan 10 kali lipatnya. Tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Kecuali kalau semua kembali kepada al-haq. Bersatulah mereka semua di atas al-haq. Jadi pahami? Jadi pahami ya? Jangan saya mengatakan, oh berarti menang sendiri. Mau menang sendiri. Berarti mau sendiri. Bukan. Itu prinsip yang ditentukan Rasul. Dalam Quran dan Sunnah itu prinsipnya. Kalau ini yang dipegangi, semuanya menyatu. Tidak bakal. Naam, barakallahu fiikum. Tidak tahu ini kalau Wali Songo ya. Apakah kisah-kisah yang terjadi pada masa zaman Wali Songo termasuk Karomah. Seperti yang diyakini banyak masyarakat Jawa. Apa dulu yang ada pada mereka? Dan bagaimana kondisi mereka tadi? Kalau apa namanya tongkat, tahu-tahu yang tersentuh tongkatnya emas semuanya, itu dicurigai jadi karoma ya, Pak. Allah, masya Allah. Ustaz, saya juga anak satu yang menikah dengan emas, juga satu nikah lagi dapat. Tapi istri saya seperti tidak atau kurang menyukai anak saya. Bagaimana sikap saya terhadap istri saya? Karena saya kasihan sama anak. Iya, kodratnya perempuan begitu senang antumnya. Gak senang anaknya antum. gitu ya. Dia senang sama antumnya. Gak senang sama anaknya antum. Karena kan bukan anaknya sendiri. Ya, semacam ini perjuangan antum selaku duda anak satu. Ini gak ingat. Ya, atau harus bisa mengayomi dua-duanya, mengayomi istri, mengayomi anak, dan harus bisa menjelaskan sebaik mungkin kepada istri yang seperti itu, supaya merasa memiliki anak, walaupun tidak mungkin dipaksa secara hati, ya, tidak bisa mungkin, tidak bisa sepenuh hati, dia bisa menyayangi anak suami, dan akan bukan anak suami. Ya, itu banyak. Kemudian untuk yang sang gadis tadi itu, harus berusaha semaksimal mungkin menata hati, termasuk tapi dia kepada sang suami, dia mengurusi anak suami. Ya, dengan sekuat tenaga, dengan sekuat kemampuan. Ya, itu resikonya dapat gadis. Ya, ketika ada semacam ini ya, berjuang sih. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Sebagian ulama kita berpendapat tidak ada bedanya antara Nabi dan Rasul. Sebagian lagi membedakan kalau Nabi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya kepada kaum yang beriman. Dan pada umumnya meneruskan syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Tidak diberi syariat baru. Kalau Rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya dan pada umumnya membawa risalah baru dan menyampaikan risalahnya kepada semua pihak, kepada yang beriman dan kepada yang kafir. Itu saya lihat dalam kitab, namanya Kitab An-Nubuwat, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Barakallah. Ada pendapat yang menyatakan Nabi seseorang yang diutus dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, itu pendapat yang keliru, pendapat yang salah. Ya. Semua diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Seorang pacaran, berzina, hamil, melangsungkan pernikahan sampai dengan sekarang. Bagaimana hukum pernikahannya? Si nikahnya itu kapan? Setelah selesai melahirkan ataukah ketika sedang hamil? Kalau menikahnya setelah selesai melahirkan jatuh bayi, barakallahu dengan pernikahan yang sahih, itu sah. Artinya tidak perlu dia tajdid nikah, tidak perlu dia mengulangi nikah sekarang. Tetapi kalau dia menikahnya ketika kondisi hamil, pendapat yang rajih mengatakan tidak boleh. Kecuali dengan persyaratan, selama menikah dengan perempuan yang dia hamil itu, dia tidak mengumpuli. Jadi kumpuli sampai melahirkan bayinya, suci baru kemudian dia kumpuli. Ini pendapat yang rajih. Dengan dasar hadis, Rasulullah SAW menyatakan, La tasqi ma'aka zar'a ghairi. Janganlah engkau menyiramkan air kamu di tanaman orang lain. Jadi paham ya? Bisa dipaham. Kalau dia menikah selagi sedang hamil, dan sudah mengumpuli dia, Allahul Musta'an, dikarenakan dia jahil, maka sekarang segera memperbaharui nikahnya. Rejdi itu nikah, nikah lagi, supaya menjadi pernikahan yang sahih. Naam, anak yang pertama yang di luar nikah, itu jelas, waladu zina. Anak yang terjadi setelah dia menikah, dikarenakan dia jahilnya dia, dikatakan sebagai waladu syubha. Nah, dikatakan sebagai waladu syubha. Segera mungkin untuk tajdid nikah. Segera mungkin. Kalau sudah tahu ilmunya, masih juga enggak nikah, masih juga menggaulinya, itu jadi yang namanya perzinahan. Ini dengan pendapat yang dirujukkan tadi. Darah seorang muslim yang halal darahnya untuk ditumpahkan adalah seorang duda atau rondo yang berzina. Lihat rekan, duda, rondo yang pernah atau yang pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Jadi gimana perzinahan Ustaz? Apakah masih mempunyai status apakah masih memiliki suami atau istri kemudian berzina atau sudah rondo duda kemudian berzina? Dua-duanya ketentuannya yang saya terangkan tadi, Evan, yang sudah pernah akad nikah sah, yang sudah pernah akad nikah dengan akad nikah yang sah, entah dia masih punya istri atau tidak, dia berzina maka dikatakan muhsan, dikatakan thayyib, diraja. Iya, yang mereka sebutkan akdun nikah, semata-mata sudah pernah akad nikah yang sah, zina maka dikatakan muhsan, maka diraja. Apakah hukuman rajam juga dilakukan oleh seorang wanita perawan dan laki-laki bujang kemudian berzina? Nah, untuk yang masih perawan dan masih bujang, berzina itu hukumannya lain. Namanya diker. Hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama tahun. Ada masalah gadis dan bujang. Tapi kalau satunya ada yang pernah akad nikah, yang satu dicambuk, yang satu dirajam. Sesuai dengan keputusan masing-masing. Jadi bahas dalam pembahasan sirkih. Dan membahas kitabul hudud, kitab yang menerangkan had. Di tempat kami ada tanah wakaf yang kemudian dibangun sebuah masjid. Tetapi di tanah tersebut terdapat dua kuburan muslim. Maka cukup dikasih pembatas. Pembatasnya itu tidak mesti harus besar. Yang penting dia tersendiri. Entah dipatasi dengan semacam pagar bambu atau dikasih jalan pintas dan segala macamnya. Yang penting dia terpisah dengan tempat masjid sholatnya tadi, itu cukup. Itu cukup. Nah, kalau dipindah tidak ada syariatnya mensolatkan kembali atau memandikannya kembali. Tidak. Terus dibungkus yang rapi, dipindahkan ke tempat yang tempat kuburannya kaum muslim. Hanya itu. Barakallah. Satu orang yang menghasankan riwayat. Hasankan riwayat. Itu faedah kita dapat dari Syekh Muhammad Ghalib Al-Ajami. Nah, pas di rumahnya beliau, lagi di rumahnya beliau, di apartemennya beliau, ya kita lagi musim haji, yang masalah itu. Dia ngasih faedah. Wallahu alam israf, itu yang sampaikan sama beliau. Ini kalau mau, ya, nasihati yang halus. jangan sampai ada ikhtikot yang teman-teman gitu. Kalau mereka betul-betul luar biasa teman ya. Jadi kalau mereka ketika haji atau apa diadakan tour city gitu ya, tour keliling Madinah, Kuba, di Uhud, kemudian ke kebun kurma dan segala macamnya, itu ngotot. Jangan lama-lama. Zuhurnya harus di Masjid Nabawi. Kalau tidak, luput arba'inya. Gitu luput betul. Itu luar biasa nelongsonya. Jangkep. Nah, semacam ini yang perlu diluruskan supaya jangan terlalu kuat. Ya lengkap 8 hari betul betul alhamdulillah dapat pahala banyak. Tidak ya nggak usah longsor. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wah sudah tahu ini. Apakah betul Yohanes Paulus di Vatikan dan 4 tahun hanya telah masuk Islam? Apakah Khobar tersebut ditanggungjawabkan? Wallahu tidak tahu ini. Ada yang tahu ya Pak? Hah? Kelentingan yang saya terima berita mengundurkan diri, dan menghabiskan masa-masa hidupnya di sebuah tempat di mana gitu di wilayah sana. Tapi kini masih Islam. Wallahu a'lam. Kalau seandainya betul, itu mungkin jadi kehebohan dunia Islam. Oh, masih Islam. Oh, nggak semata-mata heboh Banyumas, heboh internasional deh, Pak. Ada yang berapa ya, Pak? Apakah karomah itu tetap terjadi hingga hari ini? Iya. Selagi masih ada waliullah di muka bumi, selagi masih ada firqatun najiyah ta'ifah al-mansurah, tetap ada yang namanya karomatul awliya. Barakallah. Yang disebutkan oleh sebagian ulama kita, karomah yang paling agung, yang paling mulia di zaman sekarang ini ialah al-istimrar ala sunnah. Al-istimrar ala talabil ilmu. Bisa terus menerus istiqomah di atas ilmu, di atas talabul ilmi, istiqomah di atas sunnah. Itu karomah yang luar. Tahu kalau di zaman sekarang ini, banyak penyimpangan, banyak kesesatan, banyak paham sesat. Orang sudah mulai sibuk dengan dunianya, segala macamnya. Antipati dengan ilmu agama, dan segala macam. Ketika ada yang bisa istiqomah di atas ilmu agamanya, talabul ilminya, dan di atas sunnahnya, luar biasa. Itu merupakan a'adabul karomah. Karomah yang paling agung. Saya. Harus selesai ketika tidak ada lagi waliullah. Tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini. Maka selesai yang namanya karomah. Masya Allah. Apakah harum dari keringat Nabi termasuk sebuah mukjizat? Masya Allah. Masya Allah. Tua ya kan? Benarkah zam-zam tidak boleh diperjualbelikan? Sebab tidak. Boleh ya? Dengan keumuman ayat. Wa halallahul bay'a wa harramar riba. Tidak ada masalah. Diperjualbelikan boleh, diminum boleh, untuk wudu juga boleh, untuk mandi juga boleh. Tidak ada masalah. Harus. Apakah mempelajari bela diri, tenaga dalam, zikir kebatinan, seperti syahadat 100 kali tiap malam, merupakan perbuatan syirik kepada Allah? Itu perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah. Dikarenakan tidak ada contohnya dalam Islam. Kecuali ada unsur persembahan sesuatu kepada selain Allah. Maka dikatakan syirik. Tolong sebut dan jelaskan sunnah-sunnah setelah proses kelahiran bayi. Apakah hadis dhaif yang menyatakan bahwa azan pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri telah bayi dilahirkan? Iya. Terkait dengan hadis tersebut memang diistilahkan para ulama. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang membaikkannya. Dhaif sehingga tidak ada syariat mengadani bayi di telinga kanan mengiqamah di sebelah kiri. Adapun proses setelah kelahiran bayi, barakallahu fikum, yang pertama dikasih nama, yang kedua diakikahi, disembelihkan kambing untuknya, laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Kemudian dicukur rambutnya yang dicukur tadi ditimbang berapa gram, diteruskan dengan harga perak, dan disedekahkan, dikhitan, wajib bagi laki-laki, mubah bagi perempuan. Wah, hanya itu. Tidak ada yang namanya acara, acara itu loh, bubur merah, bubur putih. Nah, yang ada hanya ritual akikah saja yang boleh kambing tadi. Bisa dibagi mentah, bisa bisa dibagi matang, bisa makan bersama, bisa dibikin nasi kotak, pikir dan segala. Tidak ada masalah. Hanya itu yang disebutkan dalam riwayat. Masya Allah. Andi. Andi. Nanti. Terakhir, bagaimana hukum harta atau uang yang diperoleh dari jasa mengantar imigran gelap orang-orang Syiah ke negeri Kufar? Waduh, ya jangan. Itu namanya ta'awun alal ismi wal udwan. Orang Syiah lagi. Jangan, ya. Jangan. Tinggalkan.